atas orang-orang yang bertakwa. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, yaitu hukum-hukumnya. La'allakum taqilun, agar kalian dapat memahaminya. Nah, di mana dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, dalam beberapa ayat Allah menjelaskan tentang ahkamut talak, ya. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya kepada kalian tentang hukum-hukumnya di saat kalian membutuhkan penjelasan hukum tersebut, ya. La'allakum taqilun, agar kalian dapat memahaminya. Nah, di dalam ayat ini disebutkan Fadl yang mau ngambil alat pemandian jenazah. Ada orang tua dari ikhwan kita yang meninggal dunia. Nas'alullah an yaghfir lahu dhunubahu. Baik, kita lanjutkan, ya. Yang tidak bertugas kembali ke majelis. Di dalam ayat ini, ya, dijelaskan bahwasannya para suami yang mentalak istrinya, ya, hendaklah dia memberikan mata' pemberian, ya, kepada istrinya yang telah ditalaknya. Baik pemberian berupa kiswah, pakaian, ya, atau nafkah, ya, dan seterusnya. Dan yang demikian itu adalah suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kita langsung saja membaca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Karena di dalam ayat ini ada pembahasan khilaf, ya, maka perlu fokus atau konsentrasi dalam mendengarkan. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala lamma bayyana fil ayati as-sabiqati imta'al mufaraqati bil maut dzakara huna anna kullu mutallaqatin falaha 'ala zawjiha an yumti'aha wa yu'tiyaha ma yunasibu halahu wa halaha wa annahu haqqun innama yaqumu bihil muttaqun. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala Lama bayyana fil ayati sabiqah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada ayat sebelumnya imta'al mufaraqati bil maut, menjelaskan tentang imta'al mufaraqah, ya, kewajiban suami memberikan pemberian, ya. Nah, atau kewajiban para istri yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, untuk diberikan imta' pemberian atau mata', ya, yaitu wali dari suaminya yang meninggal dunia, ya. Nah, mengizinkan istri yang ditinggal tersebut untuk tinggal di rumahnya, ya, kemudian masih diberikan nafkah dari harta suami, ya, dan seterusnya. Lama bayyana fil ayati sabiqati imta'al mufaraqati bil maut, ketika ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang masalah ini, ya, itu wanita diberikan pemberian, ya, ketika suaminya meninggal dunia. Maka istri yang ditinggal mati oleh suaminya diberikan pemberian, ya. Dzakarahuna anna kullu mutallaqatin falaha ala zawjiha an yumti'aha wa yu'tiyaha ma yunasibu halahu wa halaha. Maka Allah di sini menyebutkan bahwasanya setiap wanita yang dicerai, ya, kalau ayat sebelumnya kan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, hendaklah dia, wanita ini, diberikan mata pemberian, ya, pemberian dari harta peninggalan suami. Nah, dan juga masih diizinkan untuk tinggal di rumah tersebut, ya, dan seterusnya. Adapun di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya setiap yang dicerai, nah, artinya baik dicerai, nah, karena meninggal dunia, ya, suaminya, atau karena perceraian, ya, bukan karena al-maut, bukan karena kematian. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya setiap yang dicerai, wanita yang dicerai, maka wajib bagi suami untuk memberikan mata, ya, baik berupa kiswah, nafkah, dan yang lainnya. Mayunasibu halahu wa halaha, ya, memberikan pemberian, ya, yang sesuai dengan kondisi suami yang mencerai dan juga sesuai dengan kondisi istri yang dicerai. Wa annahu haqqun, dan bahwasannya ini adalah suatu kewajiban. Innama yaqumu bihil muttaqun, yang kewajiban ini hanya akan ditunaikan oleh orang-orang yang bertakwa, nah, yang mengetahui hukum-hukumnya dan mengamalkannya. Fahuwa min khisali taqwal wajibati, dan ini termasuk daripada perangai-perangai ketakwaan yang wajib, ya. Orang yang bertakwa ketika dia mencerai istrinya, maka dia memberikan mata kepada istrinya tersebut yang dicerainya, memberikan pemberian, ya. Fahuwa min khisalit taqwal wajibati awil mustahabbati, dan yang seperti ini termasuk dari perangai-perangai ketakwaan yang wajib ataupun yang sunnah. Nah, kalau yang ditinggal meninggal oleh suaminya, maka yang wajib adalah selama masa iddah atau ihdad, ya, 4 bulan 10 hari. Ya, selebihnya sampai setahun hukumnya sunnah, ya, diberikan mata, ya, pemberian berupa kiswah ataupun nafkah, ya, dari harta suami sampai setahun, ya. lebih dari 4 bulan 10 hari ya, maka setelah itu hukumnya sunnah. Nah, yang wajib 4 bulan 10 hari, sisanya sunnah sampai setahun. Intinya pemberian mata yang seperti ini, pemberian kepada istri yang dicerai, baik yang dicerai karena ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai ya, nam oleh suaminya yang masih hidup, ini termasuk perangai ketakwaan, baik perangai yang hukumnya wajib atau perangai yang hukumnya sunnah. Fa in kanatil mar'atu lam yusamma laha shadaq, kemudian beliau di sini mulai merinci lagi. Nah, setelah dalam ayat ini disebutkan secara umum walil mutallaqat, dan bagi wanita-wanita yang dicerai, nah, umum. Fa in kanatil mar'atu lam yusamma laha shadaq, kemudian di sini beliau merinci, apabila wanita yang dicerai tersebut ya, belum ditentukan jumlah maharnya ya, wa talaqaha qabla dukhul, dan suaminya mencerainya sebelum dukhul, sebelum bercampur. Fataqaddama, maka telah berlalu penjelasannya dalam ayat-ayat sebelumnya, annahu yajibu alaihi bihasabi yasarihi wa iksarihi, bahwasannya wajib bagi suami tersebut ya, yang mencerai istrinya sebelum dicampuri dan sebelum ditentukan jumlah maharnya ya, wajib bagi dia untuk memberikan mata pemberian sesuai dengan kemudahan dan kesulitannya, yaitu sesuai dengan keadaan naam ekonominya ya. Sebagaimana dalam ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Ayat yang keberapa? Ayat yang ke nah, ayat yang ke 236. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah wa matti'uhunna 'alal muusi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Nah, tidak ada kewajiban mahar atas kalian ya, apabila kalian mencerai istri kalian sebelum kalian mencampurinya dan sebelum kalian menentukan jumlah maharnya. Namun matti'uhunna, berikan pemberian kepada mereka ya, dengan pemberian yang ma'ruf ya, alal musi'i qadaruh, bagi orang yang memiliki kelapangan maka sesuai dengan kadar kelapangannya, wa alal muqtiri qadaruh, dan bagi orang yang kesulitan ya sesuai dengan kadar kesulitannya masing-masing. Naam, sesuai dengan keadaannya, besar kecilnya pemberian tersebut sesuai dengan keadaannya. Haqqan alal muhsinin, dan yang demikian itu adalah suatu hak kewajiban atas orang-orang yang berbuat ihsan. Naam. Kemudian wa in kana musamma laha, dan apabila maharnya telah ditentukan kemudian dicerai sebelum dicampuri ya, famata'uha nisful musamma, maka pemberiannya kepada wanita tersebut adalah nisful musamma, setengah dari mahar yang telah ditentukan. Nah, ini sesuai dengan ayat yang sebelumnya juga, itu ayat yang Naam, setelah ayat tadi. Wa in talaqtumuhunna, ayat yang ke-237. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, dan apabila kalian mencerai mereka sebelum kalian mencampuri mereka. Wa qad faradtum lahunna faridah, dalam keadaan kalian telah menentukan jumlah maharnya. Ya. Fanisfu ma faradtum, maka bagi wanita tersebut ya, setengah dari mahar yang telah kalian tentukan. Nah, jadi perempuan tersebut yang dicerai tersebut dicerai sebelum dicampuri dan telah disebutkan maharnya, maka perempuan tersebut mendapatkan setengah dari mahar tersebut. Ini kalau sudah ditentukan jumlah maharnya. Kalau tadi belum ditentukan jumlah maharnya dan belum dicampuri juga, ya, maka, nah, tidak ada kewajiban mahar, hanya saja kewajibannya mata. Mata itu pemberian, pemberian seikhlasnya, ya, sesuai dengan kadar kemampuan suami tersebut. Nah, sebagai penghibur atau sebagai hiburan bagi wanita tersebut yang dicerai ya, sebelum dicampuri dan sebelum ditentukan jumlah maharnya. Nah, kembali. Wa in kanat madkhulan biha, dan apabila wanita tersebut telah dicampuri ya, kemudian dicerai, nah, saratil mut'atu mustahabbatan fi qawli jumhuril ulama, maka jadilah mut'ah di sini, pemberian di sini ya. Nah, pemberian dari suami yang mencerai istrinya ya, yang telah dicampuri ya, maka hukum pemberian tersebut menjadi mustahabbah, menjadi sunnah fi qawli jumhuril ulama, menurut jumhur para ulama. Nah, karena kalau dia dicerai dalam keadaan sudah dicampuri ya, berarti kan sudah dibayar maharnya ya, atau sudah ditentukan maharnya. Nah, maharnya sudah ditentukan. Nah, ya, baik dia dibayar kontan ya ataupun kemudian bayarnya, tetapi sudah ditentukan maharnya, maka dia mencampurinya. Maka dia boleh mencampurinya, dan setelah mencampurinya ternyata dia dicerai ya, maka nah, dia wajib membayar maharnya secara sempurna ya, wajib membayar mahar secara sempurna, dan wajib dia memberi nafkah selama masa-masa iddah ya, selama masa-masa iddah bagi wanita tersebut. Nah, adapun mata, pemberian, pemberian selain yang wajib, selain nafkah, kiswah, tempat tinggal dan seterusnya. Adapun mata di sini, pemberian di sini, ya, pemberian yang diberikan oleh suami, ya, menjadi sunnah hukumnya. Nah, karena suami kan sudah wajib untuk memberikan nafkah, ya, selama masa iddah, ya. Nafkah, tempat tinggal, dan juga pakaian dan seterusnya, dan juga dia sudah wajib membayar mahar secara sempurna, full ya. Maka untuk mata yang tadinya naam hukum asalnya wajib menjadi sunnah. Nah, mata itu pemberian ya, pemberian di luar nafkah dan seterusnya. Menurut jumhur mayoritas para ulama, wa minal ulama'i man aujaba dzalik, dan di antara para ulama ada yang mewajibkan. Mewajibkan mut'ah, pemberian tersebut. Jadi sama saja, ini sebagian para ulama ada yang mengkhususkan mut'ah di sini, pemberian di sini hanya untuk wanita yang dicerai ya, sebelum dicampuri dan sebelum ditentukan jumlah mahalnya ya, atau wanita yang sudah dicerai dan sudah ditentukan jumlah maharnya, namun dicerai sebelum dicampuri, ya. Nah, atau wanita yang tadi ditinggal mati oleh suaminya. Nah. Adapun wanita yang sudah dicampuri, ya, maka mut'ah atau pemberian hukumnya menjadi sunnah. Ini menurut pendapat pertama tadi, ya. Mu'minul ulama dan sebagian para ulama yang lain berpendapat wajib. Wajib, walaupun wanita tersebut sudah dicampuri, kemudian dicerai. Nah, ya, maka mut'ah tetap wajib baginya, bagi si suami tersebut. Istidlalan biqaulihi, para ulama ini yang berpendapat dengan pendapat kedua, berdalil dengan firman Allah Ta'ala, haqqan 'alal muttaqin. Yang demikian itu adalah hak, kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Nah. Wal aslu fil haqqi annahu wajib, dan hukum asal dalam kalimat hak, ya, haqqan, ya, hukum asalnya adalah wajib. Ya. Khususan wa qad adafahu ilal muttaqin, terkhusus lagi kalimat hak di sini, na'am haqqan telah disandarkan kepada orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Haqqan 'alal muttaqin. Wa aslu taqwa wajibatun, dan hukum asal ketakwaan adalah wajib. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan umum. Nah, baik yang dicerai karena meninggal suaminya, atau dicerai karena sebelum dicampuri dan sebelum disebutkan jumlah maharnya, atau sebelum ditentukan jumlah maharnya, atau dicerai sebelum dicampuri dan telah ditentukan jumlah maharnya, atau dicerai, ya, setelah ditentukan jumlah maharnya, bahkan setelah dicampuri. Nah, jadi umum untuk semua wanita yang dicerai. Nah, hendaklah suami memberikan mata pemberian. Nah, pemberian sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Nah, yang pemberian ini ya di luar, nah, nafkah dan apa ini, kiswah yang wajib. Nah, haqqan 'alal muttaqin, yang demikian ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kemudian falamma bayyana ta'ala hadhihi al-ahkam al-jalilata bainaz zawjaini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hukum-hukumnya yang mulia ini, hukum-hukum yang mulia berupa hukum-hukum bainaz zaujaini, hukum-hukum suami istri, ya. Ketika Allah jelaskan masalah hukum-hukum suami istri ini, asna ala ahkamihi, maka Allah memuji hukum-hukumnya. Ya, wa kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Maka Allah memuji hukum-hukumnya, wa ala bayanihi laha wa tawdihihi. Dan Allah memuji, nah, penjelasan Allah Azza wa Jal, ya, penerangan Allah Azza wa Jal terhadap hukum-hukum tersebut. Wa muwafaqatiha lil uqulis salimah. Dan Allah menjelaskan sesuainya dan cocoknya hukum-hukum tersebut dengan akal-akal yang sehat. Nah, bahwasanya hukumnya harus demikian dan demikian. Suami yang mencerai harus demikian dan demikian. Nah, hukum-hukum ini semuanya apa? Sesuai, cocok, na'am, dengan akal sehat, ya. Sehingga wanita tidak ada yang terzalimi. Wa annal qasda min bayanihi li'ibadihi an yaqilu anhuma bayyana. Dan bahwasanya tujuan dari penjelasan Allah Azza wa Jalla tersebut tentang hukum-hukum bainaz zaujain, antar suami istri, ya, Tujuan penjelasan hukum-hukum ini kepada hamba-hambanya adalah agar mereka, para hamba, memahami apa yang Allah jelaskan tersebut. Fayaqilunaha, kemudian mereka bisa mengerti hukum-hukum tersebut. Hifdzan, baik dengan menghafalnya. Wafahman, dan memahaminya. Wa'amalan biha, dan mengamalkannya. Fa inna dzalika min tamami aqliha, maka sesungguhnya yang demikian itu ya, kalau dia mau mengerti, mau memahami, baik dengan menghafalnya, memahaminya atau mengamalkannya, maka yang demikian itu termasuk dari tamamu aqliha, merupakan bentuk kesempurnaan akalnya. Sehingga Allah katakan apa tadi? Wa kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Nah, demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, itu hukum-hukumnya, agar kalian mengerti, memahami. Maka orang yang membaca hukum-hukum ini, mengerti ayat-ayat ini, hukum-hukum ini, dan mengamalkannya, maka dia adalah orang-orang yang berakal. Nah, maka dia adalah orang-orang yang sempurna akalnya. Nah, paham tum? Sampai sini selesai ayat-ayat tentang talak, tentang perceraian. Dan untuk pembahasan lebih rinci lagi ya tentang at-talaq ya, wala wazimuha, tentang talak dan konsekuensi-konsekuensinya dan seterusnya, ini dalam pembahasan fikih ya. Nah, insyaallah nanti akan kita lewati biidznillah dalam pembahasan fikih lebih merinci lagi, lebih meluas lagi ya. Namun ayat-ayat yang sudah disebutkan di sini dalam surat Al-Baqarah ya, dari ayat yang keberapa tentang talak ya, sampai ayat yang terakhir tadi ya, ini merupakan dasar-dasarnya. Nah, dasar-dasar ahkamut talak ya, hukum-hukum perceraian. Nah, barakallahu fikum. Sudah masuk isya ya. Taib naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.